Kita menghimbau kepada seluruh ikhwan dan akhwat, masih ada sesi yang ketiga besok insyaallah taala di Masjid Akramunnas di kampus Undri Gobah mulai jam 8 pagi. Pembahasannya berkaitan dengan agama Syiah dan penyimpangannya. Demikianlah, permohon maaf atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup pengajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, shalla Allahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.